Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syedrolun, berita sore edisi hari ini Rabu 13 Juli 2022 dibacakan saya Fira dan Ardiansyah. Dua pemuda di Pidi tewas tabrak bus simpati Star hingga terseret 50 meter. Dua remaja Loksmawe jatuh ke jurang Gunung Salak, satu tewas dan satu kritis. Seorang remaja tenggelam saat berenang di pantai Ujung Bate, Aceh Besar. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah. Di antaranya Radio City 94,4 FM Loksmawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megafon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, kecelakaan maut merenggut korban jiwa terjadi di Jalan Banda Aceh Medan, Gampung Kupula Tanjung, Kecamatan Padang Tiji, Pidi, Selasa malam. Dua remaja asal Tangsi meninggal setelah sepeda motor yang dikendarainya bertabrakan dengan bus simpati Star dan terseret hingga 50 meter. Kapolres Pidi AKBP Padli mengatakan kedua korban yakni M. Hafidallah 23 tahun warga Pulau Masjid 1 dan Rifandi 23 tahun warga Gampung Pulau Sejahtera Tangsi. Hasil olah tempat kejadian perkara, korban diketahui mengendarai Honda Beat BL5411 PAY meluncur dari arah Medan menuju arah Banda Aceh dengan kecepatan tinggi. Korban sempat berusaha mendahului kendaraan di depannya dengan mengambil jalur kanan jalan. Nah, saat bersamaan muncul simpati Star BL7800AA dari arah berlawanan. Sepeda motor korban sempat tersenggol mobil di depannya sebelum hilang kendali dan tertabrak simpati Star dari arah berlawanan. Bahkan setelah tertabrak, kendaraan korban sempat terseret hingga 50 meter dari lokasi, serta terhimpit di bawah kolong bus simpati Star. Akibat kejadian ini, kedua korban pengendara sepeda motor mengalami luka parah di bagian kepala dan meninggal dunia saat penanganan medis. Syedrolun, kecelakaan maut terjadi di jalan lintas KKA Benar Meriah, tepatnya di kawasan Gunung Salak di kilometer 31, Gampung Alu 2, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara. Akibatnya seorang tewas dan seorang kritis. Setelah sepeda motor yang mereka kendarai terjun ke jurang kawasan Gunung Salak dengan kedalaman sekitar 80 meter. Kecelakaan tunggal ini menimpa pengendara sepeda motor merek Kanze tanpa nomor polisi. Motor itu dikemudikan oleh Muji Al-Faruqi, 14 tahun, dan Teku Rasha, 16 tahun, remaja asal Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe. Akibat peristiwa naas itu, Teku Rasha meninggal dunia akibat mengalami luka sobek di bagian belakang kepalanya. Kasat Lantas Polres Loksmawe AKP Viva Febriana Sari mengatakan, awalnya korban melaju dari arah Loksmawe menuju ke Kabupaten Benar Meriah. Setiba di Dusun Krung Tuan, korban memberhentikan kendaraannya untuk memperbaiki rem sepeda motor. Setelah itu, kendaraan kembali melanjutkan perjalanannya ke arah Benar Meriah. Namun saat tiba di kilometer 31, tepatnya jalan turunan dan menikung ke kanan, kendaraan hilang kendali. Sehingga sepeda motor melaju lurus dan menabrak kursi dagangan milik warga. Kemudian terjatuh ke dalam jurang dengan kedalaman sekitar 80 meter. Akibatnya Teku Rasha dinyatakan meninggal dunia di tempat. Sementara Muji Al-Faruqi mengalami pendarahan pada bagian kepala, patah tulang pinggul, dan tidak sadarkan diri. Sudarlun, Romodon, 13 tahun, remaja asal Perumnas Ujung Bate, Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, dikabarkan tenggelam di pantai kawasan itu Selasa kemarin. Korban tenggelam dan terbawa arus pukul 16.00 waktu Indonesia Barat saat berenang di pantai Ujung Bate bersama teman-temannya. Kepala Basarnas Banda Aceh Ibnu Aris Al-Husain mengatakan korban tenggelam dengan jarak 18,55 km dari Kansar Banda Aceh. Saat kejadian korban asik berenang di ujung pantai di ujung Bate bersama teman-temannya. Tiba-tiba ia terseret arus. Ibnu Haris mengaku setelah mendapat laporan adanya korban tenggelam, tim rescue Banda Aceh bergerak menuju lokasi kejadian melakukan pencarian. Sejauh ini korban belum ditemukan. Hingga kini korban masih dalam proses pencarian oleh tim Basarnas Banda Aceh. Pencarian turut dibantu personel Polsek Masjid Raya, Koramil, dan masyarakat setempat. Syedrolun, Polres Aceh Timur menangkap terduga pelaku pembacokan di sebuah musola di Gampung Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Pelaku berinisial ZL, 20 tahun, warga Desa Sukaramai, Kecamatan Pantai Bidari, Kabupaten Aceh Timur. Kepala Satuan Reskrim Polres Aceh Timur, AKP Miftahu Huda Diza Fizuono, mengatakan pelaku ditangkap karena diduga membacok rekannya Muhammad, 23 tahun, warga Desa Blang Senong, Kecamatan Pantai Bidari, pada Selasa 5 Juli lalu. Usai membacok korban, pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor milik korban. Berdasarkan laporan keluarga korban, Polres Aceh Timur melakukan penyelidikan keberadaan pelaku dan didapat informasi pelaku berada di Banda Aceh. Dari informasi tersebut, pelaku opsional Satreskrim Polres Aceh Timur bergerak ke Banda Aceh kemudian melakukan koordinasi dengan Ditreskrimum Polda Aceh dan Polresta Banda Aceh. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap tanpa perlawanan di sebuah musola di Gampung Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Saat diinterogasi, pelaku mengakui membacok serta melarikan sepeda motor korban. Kendaraan roda 2 milik korban tersebut digadaikan pelaku di Panton Labu, Kabupaten Aceh Utara. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, pada pertemuan Sherpa ke-1 Desember lalu, agenda prioritas presidensi G20 Indonesia diperkenalkan kepada delegasi untuk pertama kalinya. Agenda prioritas tersebut terdiri dari Global Health Architecture, Digital Transformation, dan Energy Transition. Kemudian pada pertemuan Sherpa yang kedua kali ini, para Sherpa G20 menjelaskan perkembangan pembahasan semua isu yang berada di bawah naungan Sherpa Track yang meliputi 11 kelompok kerja dan satu inisiatif. Dalam pertemuan tersebut juga diberikan kesempatan bagi delegasi Sherpa untuk memberikan masukan terhadap progres kelompok kerja lainnya. Hal tersebut diungkapkan Ko-Sherpa G20 yang juga merupakan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi dalam media briefing yang dilaksanakan di Labuan Bajo. Pada kesempatan tersebut, ia mengatakan kepada semua awak media yang hadir mengenai seluk-beluk tugas Sherpa dan perkembangan rangkaian acara, termasuk salah satu acara yang menjadi highlight dalam perhelatan 4 hari tersebut yaitu Sherpa Sofa Talk di atas kapal. Sherpa Sofa Talk menjadi satu bagian khas dan unik dalam presidensi G20 Indonesia. Kapal tersebut memiliki nama Lakosai yang artinya menurut warga setempat adalah berjalan dengan damai. Makna tersebut selaras dengan harapan Indonesia untuk pelayaran kapal G20 untuk menuju tujuan yang sama dengan damai. Syedrolun, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa melarikan diri ke luar negeri. Rajapaksa melarikan diri dengan istri dan seorang pengawalnya dengan pesawat militer Antonov 32. Pesawat itu lepas landas dari Bandara Internasional Utama menuju Maladewa pada Rabu pagi waktu setempat menurut sumber imigrasi. Gotabaya Rajapaksa telah berjanji pada akhir pekan untuk mengundurkan diri pada hari Rabu ini dan membuka jalan bagi transisi kekuasaan yang damai. Setelah melarikan diri dari kediaman resminya di Kolombo tepat sebelum puluhan ribu pengunjuk rasa menyerbunya, sebagai presiden Rajapaksa memiliki kekebalan diri penangkapan. Dia diyakini ingin pergi ke luar negeri sebelum mengundurkan diri untuk menghindari kemungkinan ditahan. Sebelumnya, kepergian pimpinan berusia 73 tahun yang pernah dikenal sebagai The Terminator sempat gagal. Ia terlibat perselisihan yang memalukan dengan personel imigrasi di bandara. Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai, sekian berita sore edisi hari ini, Rabu 13 Juli 2022. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Syedrolun, wassalam.